Thank you.

ini Mas Sidik yang ngasih nama, Mas Sidik. Mengadakan latihan sekali bersimpo, mengadakan latihan seminggu sekali malam Ahad dan Isya. Tetapi rebana ngoromatnya dan kawan-kawan kami persilakan. Terakhir yaitu mau bersama yang akan disampaikan oleh Kita dapat datang pulau Gusti, Gusti atau Jawa dan Muhammad belum tak gaya saya nyambut-nyambut jenis Muhammad cepat apa gih lama kolak tani biatika mana fakta fiyah min ruhika fafak buruk si'alat wa amil arsi maktuban ba'ila ilallah Muhammadur Rasul mukun jenengan naikkan kita akan gula jenengan nyebul nyawa tegani rogo kula kua sakit ubah ajak lundur sani cagak-cagak aras niku nuntur sani la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kula ngertas kan bejo niku wonten asma Muhammad wonten umat wonten makhluk jenengan nggih menika ingkang asma Muhammad. Berkira-kira, ini kau untuk syaratan da'ilallah Muhammad Rasulullah jenengan asmane jajar kaya Muhammad. Kamu kan betul-betul tiang yang jenengan sungi kecuali tiang ingkang jenengan sendek akan tiang sing jajar jenengan gitan jenak Nabi Masya Allah. Terus kusatasi sepetan Muhammad istagatan sepetatan benar gue abadam benar abadam nak gue jaduk karaku ngadwa hake Muhammad insya'al tani diakhiri tak kunjaluk nanggungi moni jeng Nabi Muhammad insul bakal nompo tak gokar tulaka insul bakal ngapura wisuramu tetak nompo tubatam kisetak tawasul anjeng na datang ganjeng dengan diwakit harapan yang paling besar itu adalah harapan kanjeng ganjeng Nabi Muhammad berharap datang ganjeng Nabi Muhammad engkau panutanku engkau itulahku engkau harapanku Rasul salam untukmu, salam bagimu, Ahmad ya Allah. semua bagi tangkat dan bapak-bapak kami kubur. Sambil nagoro taro anda kono nyabang segoro ngono. Semua ini tetap tangkat kami sampean. Gusti Allah Ta'ala ini hilu lagi apa? Memerai sanjalan. Masya Allah, turu. Masya Allah Ta'ala kak turu. Masya Allah Ta'ala itu hilu lagi apa? Saya ini yang kesulti di takani mana? Oh, jamraah musyarafi takani kesulti. Masya Allah Ta'ala lagi apa? Masya Allah Ta'ala innamna wa malaika tahu yusalluna ala nabi. Gusti Allah Ta'ala karo malaikat Allah Ta'ala lagi maca salat. Allah Ta'ala maca salat itu terus para aman jeke wong apale nggolapal nggo kalimat ilmu gorek. Ilmu gorek itu maknanya terus gak ada lampungnya. Orang anak dari jadi Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ini baca sholat itu terus jadi kalau orang baik ini sholatan yang mulut tak ngerti ini malah mulut itu rame gak keren perjanjian rima wang ini wajar malah dari mana aku waktu dalam pengajian aku perjanjian aku tengah hengi kok. Allah, itu bukan darah boleh sungkikan sama cepat. Perjanjian itu mulai jam 12 malam. Mulai mulai esok bar subuh, serwetan ono, kusore ono, bar mahrib ono, barisa ono. Masa aku lho untuk panganan, gue tak buka kulkas nanti muncak-muncak banget. Nanti kebiasaan panganan. Ya Allah. Ini kursa Allah Ta'ala alaih sholawat, buatan ku santa, buatan ku arah-arah, nintu rusli baca sholat. Jadi hobi ini Allah, senangannya Allah Ta'ala malaikat, ini ku mangsa. Nek ngono kuwi jenengan kok hobi maca salat berarti hobine kuwi jenengan padha karo hobine Gusti. Sampeyan nek seneng maca salat terus berarti kesenengane jenengan padha karo kesenengane malaikat. Ini hobi kok ala-ala nulis status infografi kok nama titik alamat dari hobi makan bakwan ya. Hobi kok bacok. Hobi yang api-api. Hobi sholawatan. Hobi pengajian. Hobi rebananan. Hobi olahraga. Masih api-api ah. Hobi kok makan tahu susur. Hanya saya ini udah semenggu lapar. Ya Allah. Lintas sangking senengnya malaikat. Ini pun nanti soan datang kanjeng nah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu malaikat sekawan. Sampai mesti nanti ngirim ceritanya. Malaikat sekawan itu segala malaikat jib. Kalau malaikat Israel nikah. Tiga malaikat Israel. Namun sekawan malaikat Israel. Itu termasuk koordinator malaikat ini. Malaikat itu benar-benar dulu. Bukankah jutaan malaikat tapi sing sampean wajib kon apa cuma kon 10 iki sing wajib apa napa Jibril Mikael Israfil Israfil Munkar Nakir Rakib Ate Malik Ngiluan ayo sing ngerti itu maca tau pairan ngeluan berapa langsung ngisak ini aku semua ngerai surau pairan. Bapak nanti selain bacaan surati yang pertama malaikat Jibril. Maka Jibril itu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ini aku nanti matur kalau kan jenabi kulo janji jenabi umat jenengan sing ahli maca sholawat sing ahli maca sholawat paling sithik sebinten ping seping satus wakilah ping 10 yang kulo setuju sing satus pulau sudah sedulu ini. Ping satus. Tiyannikum bin jinnata wajrata mustaqim. Bahkan kau tuntun di Nabi. Kau tuntun besok menusau pabes sekalan dunia wajib wajrata mustaqim. Gelum ragun kan wadakim di jorok mau. Di jinnah mau. Ayo muat. Sangat kan muat. Hei, ayo muat. Di bosa-bosa mau. Ayo muat. Ya, ya, muat. Ragun tujuan kan mau. Yang sampai yang itu besoknya Al-Masyarakat Surat Mustaqim kok acri, wadhi, diambiri, dicedai karo mahwari karena dituntun karo mahwari dulu manggoklah tuntun sampai dalamnya pun diindahi esok ini pengajian mudahnya kondek mudah enggak, ya tak tuntun dulu dituntun karo mahwari karena ya Allah, kuatir malaikat dituntun makin atas sekepasak pimpun yang seru di ngotin kok cilih ngotin malaikat nah asli tak gendong nah sama yang bisa kuatir tak gendong tak gendong ini masih sombat nanti kuatir lagi ke kemana-mana kalau sombat ya Allah maka juga kok asli jangan gendong pembunuh makin agetak menyenyang lu nak kesih hati dia nombok kuah pondong di pondong kalau mengangkat Jibril ya Allah sama doa di pondong ini orang-orang jodoh cemburu wah kenapa mata Jibril gak semudah orang wayu lah enak gak enak mata Jibril arti orang wayu arti batuk bonus arti bokong bayinya lorah ya Allah arti mata Jibril arti siapa antara-antara kecendian keplor kan di nafsu yang ada berarti orang tahu orang nanti maka Jibril itu nanti kan suruh pes warga itu susah otak Jibril dalam gusti waktu itu suruh pes nabu-nabu kona suarga ngaku-ngaku delok-delok kanan kona sing kurang apa sing urung tak lengkapi apa tunggu usul kan aku kondo tak lengkap amat itu kan suruh pes. Malaikat Jibril nembe mlebet swarga niku wis ana nganteng-nganteng prawan swarga. Insyaallah. Rekonan napan. Mulane katawan. Duh, prawan swarga niku lho mesem. Guyu undung mesem manis kene tak sithik. Niku cemoroh bersinar kuat kene katawan. Kau umpamanya baik yang listrik mati karena peran suarga dan kini kan guyu jadi waduh ya Allah semua bersinar untungnya itu dari suarga nah peran baik ini kita guyu sama dani tau tak bro sama ini nak guyu sama dani bertanya orang madani dunia ya apa-apa sama yang bisa madani artinya bapak ini loh sampeyan wis senyum bisa menyenangkan hati seorang suami jentuk jejejeg pas ora tau guyu besengut wis wireng cembe ya Allah mermutan nesunan mermut nesunan kok murid-muridan nak ngomong buantar gak tau dia ngomong indik ngomongannya kasar ya Allah senengannya ngerencana elek gelek uang gecilakannya uang malah kenal kaya siapa? Itu lah kaya Aruni bintang bintang murah ya Allah itu lah ngeri elik dulu gak tau apa itu seneng aneh di rencana nanti elek intian milah tak mau uang yang itu menunggu elik yang itu singapi kaya nauran lu insya Allah juga apa-apa menengah terus dibocah itu ya sabar tak tahu ngecek bianu sabar arta itu kan ibunya kamu sendiri lu nanti kebelepet sama guru apa itu ngomong lu dan ngecek punya apa kok ya Allah nauran halus ayu ngomong apa-apa masa cerita banget ngomong tegas ya lah orang masalah tegas gak apa-apa sebenarnya benar sebenarnya jujur ngomong tegas kalau kaya alia itu kecilin ya Allah mau musaib di kalpa patik jangan bus kurung Allah kok Allah Insya Allah jadi kamu sendirinya dan ma'ati memang lah manan ya malaikat kalau ngertas gak dalam suara kalau aku mesin gak berunduk jangan bayar waktu susun mendengar saya Insya Allah rapat ditus nafsun buatan suci nak menungso kelenjang biasa tulang itu ayu kadang-kadang lalu sudah omah kok selingkuh ini aku malu amane Pak Jibril itu buat nanti selingkuh yo sukses nah cara kiai sepuh guna ini maknanya mereka Jibril wajib mersani tak mersani Tuhan suarga itu wajib gawak gawak itu gumun gawak aja ganti kiani no gumun nah cara kiai sepuh guna ini gumun gawak Kusti jenengan nyiptakaken makhluk wa ingdayaten ya Allah kusti jenengan nyiptakaken tiyang makhluk jeneng sarta wa ati ingoten ingdayaten ingoten kusti kuwi mesti dicawis-cawis kanggo umat tu wis sedha ali jamaah segala musala rapi amin Allahumma besok sampean wis mangana mangkok senengane wong bojo besok pertama kali nek wis sarta dikai bojo sampean Bapak-bapak senangannya buju, bubu senangannya yang laman buju. Besok dah beri suaraku, langsung dikai pertama ke buju. Dari lu, Yasin menulis. Wala azwajuhum tibilalim anal ara'ikum tabi'in. Karena kubing itu sampai dikai buju-buju, senang dikai buju. Besok buju yang laman yang tadi, rongatus-rongatus. Kamu sana ini besok bujunya romatus Minugit besok bujunya tinggal romatus Lalu sabdiki petanatus langsung berangno Dengarku besok ini ku senajan bujuratus Bujuatnya tak awet Menurutku tidak nikmati tidak gilir Mereka nomor siji nanti romatus Siji nanti romatus Dengarku tidak udah gampang itu Lapa kamu rakyat kesel Tukang orang-orang berhubungan Bapak yang buatan Enak terus kapan? Bujuran atas tidak amblek amblek, tidak gila nomor siji kan yang orang atas. Mulut dia enak terus. Mengandang swargon, bukan enak. Orang orang gon bosen, orang orang rasa bosen. Kau suar swargon. Nantinya aku benten, dunia aku anten, panggunaannya orang bosen. Dunia aku nak enak nak pisanan tak bu. Kebetan dunia aku pesanan nunan kok pasani mampuson dunia aku enak-enak di sana enggak ngurus kulak balik sepindu pengelu terus mana orang enak kebetan bu sampai lu bujuni masak no sayur maka aku jengene asem mai pisana lu meniskar seger enak kena pindu pengelu asem mai kurang meningono buk hati-hati sop ya kenapa musan udan ya kasep asap ma Sopna walau pisaran ya syukri ma'amu ya Allah dan utin nak mangsuk wa syukur sesok disuk namai sesok suk namai kok asap kaya lo ngayon dilepeng ya gunung bening ya kena bening dimasa saya bening bareng pun video menikah ya jalan ya Allah anda mau nunggunya aku terus pulak balik aku bosen enak-enak pisaran entah kucur ya enak-enak pisaran medrai Loh, sampai ini suruh kita ngurus berapa tujuh enak Ini suruh enak Kita ngurus berapa tujuh suruh enak Dunia ini ku Masya Allah Bu Sampai nanti numpak mobil Alphard tau gak? Pajiru kan sampai nanti numpak mobil Nanti numpak mobil Kau gondel Ini ku berat balik Insya Allah Alphard itu pegangnya meh melihatan sampai numpak tekan bayi hampir Jakarta kalau mau mobil Alphard itu seluguhannya empuk gue jembar awannya atis gue naik Jakarta sampai gumuni lah kalau ya Allah mur mobil apa tak mur gue naik ini mur ya Allah coba lagi ini kalau sini mendut Masya Allah sing atis itu apa tak mur asik mobil larang ya masih nerake aku biasanya pak truk gimana ya Allah baru dilakak mobil Jakarta terus tekan memang barang jember itu mulu Masuk kelas bang tujuh. Mulai ke jam ini ini. Iku wis mlaku tak durung damur. Wes. Mobil alus saja nak rasa ini sih. Mandi tekan Demak kono CC tak enak. Bareng wis tekan Tegal. Wis tekan gue kono Tegal. Tekan wis tekan Pekalongan Tegal. Mulai jabari ini ini. Mulai. Siku itu di mana gede-gede ini. Aku kan mendek tak kena. Mulai usuk kaya kan mandek. Aku tak ligasin sorwet. Kini tak berjujung sih loh. Yang nak mobil tapi nak era kawan, mau hari nak mana nak sesuai kok kita mana hari mana orang tapi kepenak nyata ni jalan kan modun sopir pun mandek apa yang bercucuk ni bu masya Allah ini nak mana dunia ni bu oh saya nak terus nak embek sedih sedih lah nandunya ni bu sampai bu ojo kok sampai kepikir dunia. Akhirnya laki ku besok ni ku nikmati ni ku masya Allah. Allah sudah ni bertenuan. Mana sambil ni kita tetap-tetapno, disabar-sabarno, sambil jamaah sing sregep, ibadah sing sregep, lagi sing sregep. Niki besok sambil dibalas karo Gusti Allah Taala. Nikmat swarga Allahumma. Lanjut bayarannya bang di dunia ku bayar bayar gitu jadi dunia besok bayarannya bang amal ku tengah akhirat jadi aku tahu dunia darul amal la jaza'a wal akhiratu darul jaza'a la amala dunia ni ku omae wang amal dunia ni ku omae wang kerja la jaza'a ora omae pembalasan. Orang lain bayaran beten. Dunia itu ada wapi apa-apa. Itu ya waktu jika bayaran ngaruh Gusti Allah. Allah yang lakunya eri apa-apa itu. Ya biasa aja dibalas ngaruh Gusti. Gusti Allah Ta'ala. Menana wong dan sholat itu yang menanan. Seregep masuk jamah dia tahu gudang. Menunggu kelambi ini ya ijaiku. Sarung ijai ngeper. Kudungi uji putih ayo aneh-aneh bani yusra kebeda karuan anak yang gak ada sholat anak yang ngakuni elek biar dibalas kalau Gusti Allah Ta'ala membalasannya orang sholat sholat itu meninggal sholat pisan namun krono rasa-rasa ini aku besok cangkemi dilebuni rantai tekan rokok dilebuni tegani cangkem ditembusnya tegani-gani bokong bubur. Insyaallah ada dunia tak tahu tu mana orang anak peninggal solat terus disudui dilebuni lantai tembus ke berjubur orang anak baik macam macam macam tapi nonton mana sih tak solat itu cuma yang tangan lenteng macam itu biasa aja solat tahun mana pembalasan sanjung Gusti Gusti Allah Ta'ala pembalasan besok terkini akhirat. Masya Allah. Nandur apik bakale nyundur apik. Nah nandur Allah besok ya bakal nyundur cilo cilo kok romatan. Sampai saya ingin jaman itu kudu eleng. Sampai aku tidak aja terpengaruh. Memblowingi mampa-mampa tanpa seorang Jatimur. Mandir di rumah makan tubuhan. Musholah itu saya dikira tulisan-tulisan. Ya Allah. Bejo-bejo ni wong ya itu bejo ni wong sing Elen, bujoni langsung Elen, apa nak tu? Ya Allah, mana tuan jalan saya nak ki? Oh, so nanti sampai aku kepikir dunia, nung sampai akhirat itu teng nila akhirat tu dah ulcaja, la amal besok kan akhirat, bersama solat sama. Seorang jamaah betul-betul cara pengajian betul-betul gara apa? Gara nampo bayaran, gara nampo ganjaran saking Gusti Allah. Nek ganjaran sampean bijakna saiki dengan dunya boten tamat. Dunya kuwi kedoba ganjaran sampean mung siji lho, kok bae boten cukup. Mungkin apa? Besok kaplingane sampean sing paling ciut tegene akhirat tegene swarga. Paling ciut kapirane niku sampean lakoni niku sewu tahun pelakon sewu tahun ku kapiran sing paling ciut ana dunya kene kapiran yang paling ciut kan ukuran kan tantang 80 masya Allah ukuran niku andani cakarawan niku regane piro kapirane besok dikena sampean balesane tegane akhirat cukup dunya pratama Coba sambahin lo gedung cici. Boten kamot nang dikene nang gedung akhirat. Adunya mergo sempit, dunya kuci ciut, cendak niku dunya. Mangsane wis sedih, sedih lo urip nang dunya. Iku rasane hitarat kaya mandir mundur. Umat jenengan sing alim mau selawat sedinten paling sithik ping 100 kula janji bejing teng dina kiamat kathah sing ditolak kathah sing jomorong ning cangkem bejing kepareng unjukan yang sing jomorong-morong sing dalu maca selawat kula ampiri kotane unjukan bejing jenengan. Monggo bapak-bapak, monggo ibu-ibu yang dingin, yang dingin, yang dingin, yang dingin. Lumayan mending, masya Allah. Halo masya Allah, teman-teman sholat. Uang orang, terus ngajak, dan tawar antuk. Sintok singan, lima sholat, sholat Muhammad. Sholatlah Muhammad. Sholatlah Muhammad. Ya Allah. Jadi umat yang jenabu nikmatnya gak tahu man. Sama itu disayangkan jenabu, sama dicintaikan jenabu. Yang paling sayang datang ke jenengan, yang paling cinta datang ke jenengan, itu jebuli ramah kejabokan jenab, mati. Sebenarnya Muhammad. Kanjeng Nabi itu bangsa enggak sampai sampai besok mati dulu nyaranya di pondok Kanjeng Nabi itu pinggiran nunggu di sampean oh, kadang-kadang ibu-ibu walaupun sengal mati dan dalam mati ibu cedok mulai bucu jauhnya si nunggu di pinggiran kok tak kok anak enak bapak itu anak bapak itu ini kok ibu ini mau da'onong walaik bapak itu da'onong ibu ini bapak itu ini bapak itu serapat ini kok bapak itu tak tahu menggunakan aku lalu ini aku apa itu ini sekarang kamu itu tidak kuat-kuat ini dina ucapkan anaknya nama mancing ini kok ya Allah mati tinggal nama mancing baca bucu ini nemen tak ngomong. Ya mati nunggu nih, masya Allah. Loh. Mula sampai di dunia Nabi, sampai di pundut nyawa ini, terus diserahkan kanjeng Nabi. Nah, sampai besok hasil beda diorang api, ini pun bisa lihat mati, nyawa ini sampai diserahkan kanjeng Nabi. Apa-apa kanjeng Nabi? Ya, disuan ke, malam Gusti Allah, sampai disuan ke, dari kanjeng Nabi, datang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mana nak tembungnya orang mati ini, tembungnya sampun suan ngonten ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini kanjeng Nabi, nak jadi orang api, sampai. Kasihnya ini orang api, oh, si disuan ke orang api. Bareng tuki Allah ditambah karo Gusti Allah. Terus dibut-but karo Gusti Allah, dikudang-kudang karo Gusti Allah. Bapang kebuwe sopan doa. Bapak matan, kutang-kutangan Allah bapak matan. Allah nek mudah ngalakon jenengan nek sida tabi rapi. Ngeten kutangane. Ya ayatuan nafsul mutmainah hu jiwa sing tenang mutmainah kulandang-landang kebona ram maksudnya uang janggir lakunya bener uang janggir lakunya jujur orang bakal patir ngadepi sopa mawan batang kuatir soal apa bener orang iris orang itu jujur bener kalau sopa batang mati bu Allah, sampean metu numpak motor. Sampean nak montore lengkap, sekian ana lampu ning retesan kanggo sing duwe. Ana cegatan dan pabrik ana jambian. Allah, iki aja lakon ana cegatan apa sih kok. Wong sampean wis bener kok komplit kok. Mrene ngene malah. Wah, arep-arep panjenengan pasti apa sing dong tamrana sing mulih-mulih ngono. Masyaallah. Maka jangan dioperasi kok ora wedi. Sapa tonka? Coba sampean metu motor, ketara motor ngori kota. Sing gak gawe sing kadak duwe apa helm ora standar, lampune ora urip, sepione ora ono. Arti polisi dan polisi ora cekakan padahal apa jajan. Dengan aku sama ngepetuk kejadah-kejadah tinggal ke arman kau. Oh, polisi. Oh, muanda tinggal bersaing kesuni nak berak sentang kau. Ya Allah, sepala kau. Orang benar. Orang benar. Mana orang benar kubingungan. Apa ini pagi? Wadinan. Mana ngelakunya orang benar, ini kubingungan. Kata bapak lu, jadi orang itu, nak orang bersih diri. Kau di sana bentuk-bentuk-bentuk orang tua ya. Itu pikir-pikir kali ngomong-ngomong soalnya rapat sini di dewe sementara mendingan ini mungkin di tamas kok metukin yang besok-besok menengani sementara aman menengani kok ya tapi rapat sini dewe kamu tuh rigi di lama kampung rata Pak RT tiga di mukhid Mipa Musa awal apa-apa orang jodil siji imam harap kan tengah. Ya Allah, salah kau. Aku ni cerita kau halal, bener orang langsung tiba tiba. Mana mood main aku lambat ni kebenaran. Lesuan datang awal awal, lewati. Salah kau. Irji ilah pikir dia tamar belia. Irji kembali engkau ilah rapi kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhan aku kita mukusi Allah radiatan kau senang mardiatan tur disenangi jadi kau akan mardiat harus cukup bapa berjii ilah robi kiro dia kamu sape jadi sape tu apa robi ya kau cecair mardiat oh robi ya tahu no suan datang awal tahu dengan keadaan gembira mana kau cukup dengan keadaan senang mana kau cukup tu kok dengan keadaan senang mardiatan tur disenangi. Lu seneng kepada seneng ini mati ada karuan di hadapan Allah. Ya Allah, sampai mesti manggak-manggak no Gusti Allah. Pada kulit di ibadah wadkhuli jannati. Tepil pun orang wangsit, wangsit punggungnya wapi, gue enak. Kursi yang mendut-mendut, orang kecilnya ini pernyataannya ini apa-apa secara karuan. Ini yang ngeras-ngeras terapi, kira-kira. Orang wadkhuli jannati lepana suarga yang Gusti. Kusya Allah, ayo kau nak tunggu pusarga, jangan pusarga. Nak sikir jadi orang, Nanti kau jenang senang, jenang nanti. Apa ngakani perintahnya kancin? Nanti, lo umat yang paling nikmat, umat yang paling hebat ni umat kancin Nabi-Mu. Kansas Nabi Adam itu, meri karo umat Nabi-Mu, Ahmad. Oh, Nabi Adam nanti melek. Nabi Adam melek karo umat Nabi Ahmad. Gerbang ini. Ayo, wong aku dadi bapake wong sak ngalam donya. Aku dadi nabi sing pertama kali gak tau dikeki petang perkara. Nek umat Nabi Ahmad sing lagi teko medel-medel. Sing teko lagi keri-keri, tau dikeki perkara papat karo Gusti Allah. Nomor siji apa? Aku lagi salah pisan nanam sajarah. Sajarah niku nek cara tembunge setan buah kul kulti. Nah biasanya bisa utama sajarah menurut mata menurut dari warna tak roboh di sajarah ta kataku namanya berlimin. Aku salah bisa mangan sajarah. Lalu terus berenda kursi Allah Taala saat maniko udah blender. Aku kalau bercukup saya itu nggak bercukup. Aku sarung kufra coy udah blender. Buhawa tadi nabi Adam ya Allah. Loh, langsung juga ada Gusti, Gusti Allah Ta'ala. Kalau Nabi ya, kalau Nabi Rasul, Allah itu buka, ya isen lah. Isen, dan cepat-cepat ditutupi. Dulu gotong-gotong menggunakan di suarga. Atau putong ya sultani alaihi mamma rabbil jannah. Terus dulu gotong-gotong dengan suarga, ditutup cekat-cekat. Memang dia tidak tahu kalau di isen, dan ditutupi. Kalau merendisin macam ni orang ideal, pun, mengenai sendiri tahu tu biasanya orang ni ideal. Kalau mana tu pengajian tentang Pasuruan Gunosan lor, mana Pak Haji Badru untuk mana perusahaan kerupuk Muslimah ibu-ibu macam, selawatan apa-apa, cucu kono pun untuk kalor ni pun, malam tu kutuk, bawa pakaian, bawa ini sekarang bawa pendong. Sekarang pengajian, hujah berogor, cuaca tidak apa, sekarang jalan itu. Jadi pengajiannya gua ngadep di jalan. Kamu tidak nampu, ya suaranya api, mau sholatan, tapi hujah. Masya Allah, aku masih jalan ke aneh, jangan betul-betul pulau. Kedong tidak nampu apa, bu, apa bu, anu pak, anu orang edan hujah, orang edan. Umur sekitar sudah anu setua. Macam tu si marang ini udah bosan tua bosan lama pun. Ya Allah, ini anggota pengkali kalau dia berarti ayah om. Iklan, macam mana memang macam sekarang ini buka aurat, macam sekarang ini buka aurat. Tradisin, bacaan sekarang kita tradisin ya Allah. Bacaan kamu jeluk kata Allah saya imun muda. Apa tu? Nanti lo nampak orang zaman sekarang. Zaman sekarang telah wanita merias diri dapat pengajar. Zaman zaman hati sama rekam badan tanpa itu sudah biasa. Kami saya kira dalam itu saya kira kaji tu perkosaan orang disukai pembunuhan. Ojo khususnya orang anak, orang orang itu ini. Nah orang saya kira orang iwa di gondol kucing, sing salah kucing dapat iwa atau kucing ini. Siapa sing dapat iwa? Kau bilang lalal itu tanggu kucing. Coba sama ni, pak kau tutup di ketok tu dia buat apa sih dah? Gua kucing barang yang gua rasa tak dapat kami sama nih pak. sampean gak ora bakal di apa itu jenenge ora bakal di dewang ora bakal di kejatuhan nek sampean di printing-printing kadang-kadang sering pakaian yang masya Allah kemudian pilih seorang laki-laki cowok itu yang gue pakaian seorang aku ngapret ngapret masya Allah cipi gue barang sepecah di mulut ya ini kalau gak tau nih gue enggak gue belum nak ngulur lah amin ya gue ngulur gue gak bisa pak apa kamu semua sekinan yang gampang apa orang ini ngeper mulu masya Allah hei setiap jamannya arfa'u haya minan nisa maka cipu jika rasa wirani yang itu tenggungi aku yang itu durani isi ya Allah nanti anda tutupi salah pisan gak sih mulai nabi salah hujan dodor umat nabi Muhammad salah bulat balik dosa bulat balik nunggu kurak tau dibuat anak kursa wa ta'ala itu biasa untuk itu tungguan lur panggung semua itu menunjukkan nanti mau serem mau serem dia pun nanti wurr nanti kalau orang semua jadi stres dia mengharap membeli mengharap membeli mana pak itu pensiunnya siapa sih di pensiunan yang kurang minum minum minum permat masari beli masya Allah musur musur dan wurr dia ramah sih gak tau itu enggak orang asing selama ini suwe meracuri orang orang Allah. Oh, nanti ada yang salah pisan, juga tinggal anak pun salah ta'ala. Nomor Allah, aku salah pisan dengan sejarah, lu kata di dunia kalau aku salah ta'ala sebesar, kan yang duduk, dunia, umat Nabi Muhammad salah bulat balik, agar belum istighfar malah amalik juga, nah kalau aku sih, Allah, dikau malaikat juga, itu jenis memang jalan ini. Nabi ada mudun yang menguat Nabi Muhammad munggah munggah kalau mudun yang nanti mungkin kalau munggah yang nanti ya enak munggah sampai anak-anak sekolah sama bapaknya munggah ke orang itu munggah tapi ada sepatu berarti ada munggah yang ada masya Allah anak saya kelas isi munggah kelas loro loro kayak munggah kelas telu lu munggah lape anak biasa mudun mengganti Nabi mati munggah ya Allah nomor telu aku salah pisah dengan sejarah lu kok masih dipisah karena bujuku sehingga aku digoreng India sehingga bujuku juga jidah Arab Saudi jidah juga Arab Saudi nah India lu boleh kangrukan lu ya, selalu kan orang juga masalah baik ini penyelukan ya Allah dipisah tau karwane tiang tahun suwi telur nah terus tahun dipisah kalau bujun ya Allah di rumah Nabi Muhammad kok keliru bulat balik salah bulat balik kalau bujun ini orang tahu bisa ini jajek satu rumah jajek satu rumah satu atap satu kamar mana udang-udang ini satu sarung mak nangkung-nangkung satu sarung ini benar bayar-bayar ayah suku lintar nah ini jam saat mata bukan terus nah dukung-dukung kena sholatu khairan minallah kalau mau sholat ini sama yang jeluar mau sholat apa yang dulu kan udah nampar-nampar kudutnya gedean ini banter sama yang terus kalau mau sholat itu balik tangan juga balik nah ya balik tangan yang besok bisa ngepang ya Allah kudu kula udah nampar-nampar lah kudutnya gedera karuan kula ini musolat itu kula nunggu kula nunggu kula nunggu kula nunggu kula nunggu kula nunggu kula nunggu kula nunggu kula nunggu kula nunggu kula nunggu kula semua seiman bermakmum cecer minggu dari semula ini coba aku namanya di sisi tau lontar yang mana ya modelnya yang ngarap betul saya nobel gue sehingga imam makmumnya dan sebelah kanannya nunggu sisi minggu itu kita coba jokul persis sama sekolah ya Allah jalanlah Muhammad jalanlah Muhammad dipisah cuma Nabi Muhammad kok orang tahu dipisah sunai babat aku salah pisah dengan sajarah aku lebih mau itu betul disalah nanti telah 100 tahun nanti telah 100 tahun selama pisah nih wow kurang ditampok-tampok kalau dosa wa ta'ala ya Allah lu masa di Muhammad salah yakin dosa ini gede dosa ini berat dan aku belum asal Allah Allah Allah sempat. Niku rasa ngenteni sesok, rasa ngenteni besok, langsung sana ke Singapura, Gusti. Allah, niku ibadah ini mati kebuah makna primul. Aman, Bismillahirrahmanirrahim. Tsunami baru terjadi kemarin, omah kita jadi apa-apa, wis ono tsunami nah aja. Loh, ku banyak gonjangan-gonjangan. Iku sing rasa pemungkin manungsa dhewe. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta agama cuma tulisan tak lagi diamankan beriman kepada Tuhan cuma berupa sukan masih perlu kehangatan. Alhamdulillah terus taruh nyawer lah. Mungkin dari bangunnya ketahui, ya kita melawat Pak Ibu lah. Allah, silalah Muhammad. Allah, karena ulah sombong, menung, so, rumah sombong sepintar menunjukkan semesta, menung-menung lebih canggih, sembuh lagi so, bisa menguasain dunia, menung so ini. Ya Allah. Muni lisane muni iman hari suri Islam muni beriman ini nyatane orang kemuatannya perintah kewajibannya sebagai orang Islam pembayaan kromorku adikun kuno kau calon penjaban lesu tuwoh tanda ini warna war no ake manusia berdoni galakak manusia dikong pengatur dikali dusya tumi gak dusya begini orang manusia termasuk gondol kucini orang ini oke nah tau jaman Allah Allah. Jangan-jangan tetap jaman sejati enggak berusak masing jaket muslimat buat meninggal kita merdu berat. Ini semua bisa sungkan merdu. Tepat di mau selawat ke selat di rumah. Mau sak gun-gun aja wak nak tanpa kendak. Guru gampang menggunakan Allah ini Allah. Harapnya akhir ini karena mana kau nama ini nak tanam tukang juta kau lapor tak? Kenapa jadi tak apa? Mulai hendak kerana ada sahun yang lain dah yo. Wah, kosong. Ayam. Jaman-jaman wis akhir-akhir mungkin tidak jahil. Sing sudah akhir-akhir kancil tambah suci tambah setir. Nah, oh belum cuci. Sing betul kebaik isinya kan kendur. Rakyat kita ini bang liom. Sementara orang terlalu miskin dia nangis kekurangan anak yatim, nangis merintih. Ini orang gelem nulungi, orang gelem nyantuni. Kecil apa? Ngapain nyawa edili, sementing ngapainnya marak, sebagai kecukupan, orang mandeng, ngomli, iya. Sementing kebak isini, kendu. Ada kali yang kedungi, pasir lang kemandangi, dia itu benci. Oke, ulama, jadi ino-ino. Dia lagi berhatek, no. Dia itu caci mati, dia itu unen-uneni. Kiai itu diriku dihormati, kiai diuri-uri, kiai diajak, mikir dundang meri, kiing konek mulai di orang. Kiai kan jaluk sana kuawat tak ada. Kiai kok dundang jaluk sana, kiai kuawat. Ini lebih kuawat deh, nak mengundang kiai orang awet. Insyaallah Muhammad. Insyaallah. Allah, ini dulu akan jalan-jalan di teman-teman. Akan zaman akhir sing salah, masih benar, sing benar, berarti salah. Sing salah, pada rumah, sing benar, malah jokong ngarok. Sing kudu, dikanggok, mau, tinggu, sing pinter, malah jokong blinger. Aku zaman salah, akan mengandang buat dan, malah dengan dua mengandang. Akan mengikir, mateng, nanti anak-anak lahir, takono, bapak, tak induma. Jakarta, Jakarta kau yang lain tak boleh mulai. Sebelum jangan pak, panjangan akhir kesabu panjang mana? Di mana sampai rasa gunungan? Sampai nggak pas akhir jauh-jauh di panjangan akhir sampai rasa gunungan. Orang bicara-bicara jangan sabu panjang nabi watak soro jala jilu. Kalau bicara-bicara ni lom, ya tu bicara lom sing nomor kedua negara kita no akeh macam muncul fitnah-fitnah dalam dunia, akeh fitnah-fitnah terjadi dulu terus terjadi unjuk rasa terus mana cekumunan nak orang cekumun dulu unjuk rasa anjir misalnya anjir nanti nomor kedua saya tak korupsi zaman no cedak emang so betul tak sedih aja karuan. Ya Allah, bu. Zaman ini waktu kita sedih ya karuan. semestinya menikahnya podo, jamnya podo, detiknya podo. Kenapa kok orang aneh saya kita sejelih jatakan podo lagi kayak ngenane, mpengnya lagi entek sampai yang semutang ngentok, lunas Pak Tabani itu satu anak podo, nah ya Allah ya, kok sedih lu ya, ya jaman kau cilik kita di podo, suwe, jatakan berapa, makan lak titik pada anak podo, Pak itu karena saya, itu karena sekambi kalau bapak ini pedak naik bojo, karena bojo saya orangnya kambingnya udah anyam malah kita suwi disitu peteng jalan listrik jembangun sepi udah ada hiburan jalan TV, saya ke obah ke TV nang kabe metulung mal, padang ngejak taruhan karena perkaranya aku udah dihidupi dengan kesenangan, kita sedih lu. Sampai aku nak dijakai hari mal, mereka ada lagi melebus, mulak malik sebarang kalir ketemunya oleh pengumuman pun perhatian, bagi Singapura pun karena tak punya status lawan kasa-kasa untuk diselesaikan pindahnya mau sampai aku ingin, apa yang lagi melebus kalau saya mentuh lho padahal saya kurang rancang kalau senang sampean kamu nak dilindungi dengan kesenangan diliputi dengan kesenangan, senang sama jadi, mata lu masuk ke pasar dulu, masya Allah. Tapi nak bang beli tuh jangan susah, terus semuanya jakaruan. Coba sampean turu, sampean tuh tangi berang-berang, melak ada sekuru. Sampean tuh jam suwe dari rumah lo, soalnya susah. Ya Allah, kurang apa tuh hiburan itu nih? Saya ke hiburan situ, usah hiburan mana? Kita sedih lu, ibu-ibu lagi jagong ke tarpetan lu, ibu seorang dan pak lu sebedok ya, racun masya Allah, ini buku tuh mau lagi telur lu sebedok padahal lu suwe, yang ini rambut lu suwe ini sedih, sedih lu ya Allah, memang kuna-kuna aku ketemu rahasianya nanti dua anak, waki-waki lu jebule, tata kono, mbah gimana? Sama kalau anak kau waki-waki sih mbah kalau kuna kau anak kau waki-waki lu menganem lah, zaman kuna aku orang hiburan hiburan ini mungkin bangun tak untuk gampang hiburan dan orang ngono kok mana anak yang kuake mesti kue pelan-pelan ini merupakan hiburan kuake yang bangun itu ngono kok orang yang hiburan lu soal saya kan hiburan kakek lari ngomah malah no lari ngomah ya Allah ini yang benar kita perlu penjam ya tak cirane asana tuh kasari asyari kan jum'ati al jum'ati kan yaumi al yaumu kasari setahun rasanya kayak sahulan rasanya kayak sah jum'at seminggu seminggu rasanya kayak setina rasanya kayak sah jam aku jika pokoknya tak kurang berjaman tapi mangsa kita sedih masya Allah sehingga merima layak surah haruji apa kok banyak pembunuhan tentunya Assalamualaikum. Oh mati ditemukan, mati seminggu lagi temukno. Kono pembunuhan disertai dimutilasi, wah macam-macam. Dulu ono kabar berita pembunuhan. Mau mati di wong saiki dikira kok setelah bandar kok. Gendangnya udah karuan main disik ke malaikat Jibril gue usul karo Gusti Allah ini ke Gusti Allah ini wa irna wadukal malakutati ini jahilun fil ardu khalifah kata-kata apa apa yang gari menusat ada dina khalifah minggunya malaikat gue usul ah pasti jadi kalau baca khalifah apa yang musafah lu ada jahilun fil man yusifu fil ardu sebutin yang menusuk gari mereka kerja gari tukaran gari pembunuhan jenang khalifah mas menengahnya malaikat insan luweh mati tiba-tiba dari sini ramo ini aklamnya lah tak lamun aku gak ngerti, aku luweh ngerti aku protes malaikat nanti awet awas yang ngatur ngot Alhamdulillah, itu sekarang zaman ini karena lima itu terjadi apa turun, terus muncul tembunan kalau pun ampun, sampai singkat sepadu pecah-pecah ini belum, pecah ini orang sing mana tak kusrofel ini aku janji lah, kan dia kunci nabi aku janji umat jenang saya aliman kusrofel kusrofel sakus kulon itu bukan bakal tiang itu bukan bakal mati nek dhewe di ngapura karo Gusti Allah. Sebab apa? Kula nganti sing nyenengi ngapura. Sakare pancen iku kejah. Wis ora kenapa dhateng Gusti Allah Taala. Nek men boten bakal mati nek dereng di ngapura Gusti Allah. Muga-muga sira iki khusyuk Fatimah kabeh. Allahumma amin. Sing nomor 5 apa terakhir? Nah, janji jenati, nampak jenati jenati, kulo janji umat jenangan sekali maca salawat dan setiap saat kulo janji bijinya pun jabutnya wanita itu pejabut nanti jabutan sing alus betul merasa ke loro aku tangan rehus nolok tima mana ayo dari kita mau di Rasul mampu kita bersalah kita hanya untuk nabi awalnya semua nabi tak nabi dalam setiap saat angin untuk selawat programnya musyawarah ini mau dilanjutkan agar anak-anak selalu ada apa kegiatan-kegiatan di musyola pengajian Quran pengajian berjanjian lalu nampak itu selawatan dan sebagainya ini buku-buku buat yang saya dikembunjung di mulia ke Allah Ta'ala bimbing kumpul oleh kanji nabi disapati kanji nabi Allah. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu.